سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أيها المسلمون الحاضرون السامعون kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala dan kaum muslimat yang semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di mana dengan kemudahan dan karunia Allah semata kita bisa kembali bertemu di majelis yang mulia ini di malam Senin yang keempat atau di malam Selasa yang keempat yang seharusnya merupakan jadwal beliau al-Ustaz Abdul Mu'ti hafizahullahu ta'ala, namun qadarallahu wa masya'a fa'al, beliau berhalangan untuk hadir memberikan faedah kepada kita semua. Maka marilah kita mengisi kekosongan yang ada dengan kita mendulang fawaid yang disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam risalah beliau Mujmal Aqidatis Salafis Saleh, intisari dan global mengenai akidah Salafus Saleh. Dalam pertemuan dua pekan yang lalu kita telah mengambil tentang akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, di mana yang menjadi poros dalam akidah tersebut adalah rukun-rukun iman. Dan rukun iman yang terpenting yang enam adalah rukun yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah tidaklah sekedar seorang meyakini, tidaklah seorang menanamkan dalam hatinya kepercayaan. Namun iman kepada Allah memiliki konsekuensi yang harus dipenuhi. Diterangkan para ulama bahwasanya al-imanu billah, iman kepada Allah, yatadammanu arba'ata umur, mencakup konsekuensi empat perkara. Al-imanu biwujudillah, iman tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu ada. Dan yang kedua, al-imanu birububiyatillah, iman dengan sifat rububiyah bagi Allah, yaitu Allah sebagai Rabb, sang pencipta, pemberi rizki, pengatur, yang menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah al-iman bi-uluhiyatillah, iman dengan sifat uluhiyah bagi Allah, yakni Allah lah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadai, dan hanya kepadanya lah ditujukan serta diserahkan segala bentuk peribadahan, Dan yang keempat adalah al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi. Beriman dengan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Di mana semua ini merupakan keharusan yang harus ada pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam selalu menyerukan kepada tauhid yang terkandung padanya empat perkara ini. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah tauhid merupakan intisari dakwah para rasul. Apakah itu tauhid? Sering kita mendengar seruan tauhid, sering kita mendengar ajakan untuk bertauhid, bahkan sering kita mendengar orang yang akan selamat adalah mereka yang menjadi ahlu tauhid. Namun apakah hakikat tauhid itu? Man lam ya'rif syai' adahu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang tidak mengenal sesuatu dengan benar, maka dia akan menjadi musuh sesuatu tersebut. Sebagaimana tauhid, dikala tidak dipahami dengan benar oleh muslimin, maka mereka yang tidak faham tentang hakikat tauhid, ketika diajak kembali kepada tauhid, mereka akan menentang dan memusuhinya. Maka dari itu, mengenal tauhid dari sisi makna dan pengertian serta macam-macamnya adalah suatu hal yang urgen, suatu hal yang sangat penting dan fundament, agar orang tersebut bisa mengikuti, bisa memahami bagaimanakah tauhid yang diseru oleh para rasul. Tauhid ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah diterangkan oleh para ulama lughatan, pengertiannya secara bahasa, masdar min wahada yuwahhidu tauhida, adalah masdar urutan yang ketiga daripada tasriful fi'l dari kata wahada yuwahhidu tauhidan wa huwa ja'lu syai' wahidan, yaitu menjadikan segala sesuatu satu saja, menjadikan segala sesuatu satu saja, itulah namanya tauhid secara bahasa. Namun secara pengertian syariat, yang mana tauhid merupakan dakwah para rasul, tauhid merupakan tujuan Allah menciptakan manusia, tauhid yang merupakan tujuan ditegakkannya syariat jihad, adalah barakallahu fikum, diterangkan oleh para ulama, tauhid pengertiannya secara mutlak, secara keumuman, adalah ifradullahi bima yukhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Yang namanya tauhid adalah mengesakan Allah taala dengan apa-apa yang dikhususkan bagi Allah, minar rububiyah, baik berupa sifat rububiyah yang tadi diterangkan terkandung dalam iman kepada Allah, wal uluhiyah, dan juga sifat uluhiyah, Allah lah satu-satunya yang berhak diibadai, dan asma dan sifat, serta tauhid mengesakan Allah dalam asma dan sifatnya. Sekali lagi, yang namanya tauhid adalah mengesakan Allah dengan sifat yang dikhususkan bagi Allah, berupa rububiyah, sifat uluhiyah, dan asma was sifat. Maka dengan demikian, kita mengetahui bahwasanya tauhid ada tiga macam. Tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhid asma was sifat. Maka inilah tauhid yang diseru oleh para rasul. Dan semua dakwah seruan-seruan agama yang mau kembali kepada jalannya para rasul, tauhid di sisi mereka adalah kembalinya kepada tiga perkara ini. La kisma rabi'alaha, tidak ada macam yang keempat. Tauhid semuanya kembalinya kepada tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma'i was sifat. Sehingga kalau kita ingin melihat dakwah seruan tauhid, apakah ini diajak untuk kembali ke jalan rasul atau selain rasul, maka kita melihat pertama dari perincian tauhid yang ada pada seruan tersebut. Dakwahnya para rasul yang dibawa oleh para ulama yang mengikuti jalan para sahabat dengan baik hanyalah tiga macam: tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhidul asma was sifat. Muncul di sana pengertian ataupun pembagian tauhid dari sisi macam yang lainnya. Seruan yang mengajak kepada tauhid al-hakimiyah, bahwasanya lillahil mulku jami'a, kerajaan hanyalah milik Allah seluruhnya, atau disebut tauhidul mulkiyah, tauhid kekuasaan. Tauhid hakimiyah, kata mereka, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Ta'ala. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka yang membangun di atas akidah salafus salih, membagi tauhid hanyalah tiga: tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan asma' wa sifat. Adapun tauhidul hakimiyah yang maknanya melaksanakan hukum-hukum Allah, maka itu kembalinya kepada tauhidul uluhiyah. Karena melaksanakan hukum syariat Allah adalah bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah, bukanlah macam tersendiri. Kata mereka para ulama, karena membagi tauhid menjadi tauhid hakimiyah secara tersendiri, ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang menyimpang, yang akhirnya mengkafirkan orang-orang yang tidak melakukan hukum-hukum Allah. Yang dipegang oleh mereka orang-orang yang lebih condong kepada akidah khawarij, pemikiran terorisme. Sehingga kalau kita melihat, dipelajari akidah mereka, walaupun mereka menyerukan tauhid, namun berujung kepada tauhidul hakimiyah ataupun tauhidul mulkiyah, yang berujung pada akhirnya mengkafirkan para penguasa muslim yang mereka anggap tidak menegakkan hukum Al-Quran dan sunnah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dari sinilah kita harus lebih perhatian kepada dakwah tauhid, mendalaminya dengan benar, karena jangan karena barakallahu fikum, jangan sampai dengan sebab kebodohan kita, menyepelekannya kita terhadap pembagian tauhid ini, kita mengikuti dakwah katanya menyeru tauhid, ternyata tauhidul hakimiyah atau mulkiyah. Sehingga akhirnya frontal di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Nas'alullah salamah wal afiyah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari macam tauhid inilah ditegakkannya manhaj al-sunnah wal jamaah. Ditegakkannya manhaj al-sunnah wal jamaah, di mana seorang dihukumi menyimpang dengan sebab salah pemahaman, salah praktek ataupun penerapan dalam macam-macam tauhid ini. Maka dari itu marilah kita melihat pemaparan beliau Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizahullah mengenai rincian tauhid ini. Kita masuk pada halaman yang ke-15. Qalan naul awal, macam yang pertama. Tauhidur rububiyah, tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah diterangkan oleh para ulama, definisinya adalah huwa ifradullahu bi'af'alihi, yaitu mengesakan Allah dengan perbuatannya, dengan perbuatan Allah, minal khalqi warizqi watadbir, berupa penciptaan, memberi rizki serta mengatur. Inilah tauhid ar-rububiyah. Dan itulah yang dikandung ketika seorang meminta kepada Allah dengan lafaz Rabbana, ya Rabb, Rabbana, ya Rabb, Rabbana, ya Rabb. Maknanya dia meminta Allah dengan sifat rububiyahnya, yaitu ya Rabb, wahai Rabb kami, Engkau lah yang mencipta, memberi rizki dan mengatur seluruh hidup kami, menghidupkan dan mematikan seterusnya. Maka dia menggunakan lafaz Rabbana. Terkandung padanya tauhid ar-rububiyah. Mengesakan Allah dengan perbuatannya. Tauhid ar-rububiyah ini diterangkan beliau, huwa markuzun fil fitar. Keyakinan semacam ini telah menetap di dalam fitrah manusia, dalam sanubari manusia. La yakadu yunazi'u fih minal khalq. Hampir-hampir tidak ada seorang pun dari makhluk ini yang menentang tauhid ar-rububiyah. Hatta iblis, sampai pun iblis yang Allah telah melaknatinya, semoga Allah melindungi kita dari kejahatannya. Alladhi huwa ra'sul kufri, yang iblis merupakan pimpinan kekufuran. Dia pun meyakini tentang tauhid ar-rububiyah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-39. Allah berfirman menghikayatkan ucapan iblis setelah dilaknat oleh Allah, dihukum menjadi penghuni neraka. Maka dia bertekad dengan memohon kepada Allah dengan sifat rububiyahnya. Rabbi bima aghwaitani. Lihatlah Rabbi. Wahai Rabbku. Rabb di sini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah yang telah menciptakanku, memberi rizki dan mengatur seluruh hidupku. Iblis meyakin. Bima aghwaitani, dengan sebab engkau telah menghukumi aku sesat. La ughwiyannahum ajma'in, maka aku akan sesatkan pula seluruh Bani Adam. Iblis bertekad ingin menyesatkan seluruh Bani Adam. Syahid di sini bahwasanya iblis laknatullah alaih, yang semoga Allah melindungi kita dari kejahatannya, dia meminta kepada Allah dengan sifat rububiyah Allah, menunjukkan iblis meyakini tauhid ar-rububiyah. Waqala, dan Allah Ta'ala berfirman menghikayatkan ucapan iblis, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, dan demi keperkasaanmu ya Allah, demi keagunganmu ya Allah, sungguh aku akan menyesatkan Bani Adam seluruhnya. Di dalam surat Shad ayat yang ke-82. Fahuwa qataqarra birububiyatillah. Maka iblis di dalam ayat ini dan ayat sebelumnya telah menetapkan tentang sifat rububiyah Allah. Wa halafa bi'izzatillah, dan bersumpah dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Fabi'izzatika, demi keagunganmu ya Allah. Maka itulah tauhid ar-rububiyah. Wa kadzalika sa'irul kafarah, demikian pula seluruh orang-orang kafir dari kalangan manusia ataupun jin. Mukirruna bihadza, mereka meyakini tauhid ar-rububiyah, yaitu Allah yang mencipta, memberi rizki dan mengatur seluruh kehidupan kita. Ka Abi Jahlin wa Abi Lahbin, seperti Abu Jahl, Abu Lahab, wa khalafuhum min aimmatil kufri, dan pengganti-pengganti mereka dari pimpinan-pimpinan orang-orang kafir. Semuanya kanu mukirrun, atau kanu mukirrina bitauhidir rububiyah, semuanya mereka meyakini tauhid ar-rububiyah. Ala ma hum fihi minal kufri wad-dalal, walaupun mereka di atas kekufuran dan kesesatan, mereka meyakini tauhid ar-rububiyah. Mana buktinya kalau orang-orang kafir meyakini tauhid rububiyah? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 88 sampai dengan 89. Qala jalla wa ala, Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau kau tanyakan kepada mereka, siapa penciptamu? Siapa yang menciptakan kalian? Maka Allah Ta'ala mengkisahkan mereka di dalam surat Al-Mu'minun tadi. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun. Katakan pula, tanyakan kepada mereka, siapakah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu? Wa huwa yujiru, dialah yang menyelamatkan, wa la yujaru 'alaihi, dan tidak ada seorang pun yang bisa bertindak kurang ajar atasnya. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui, siapa yang menguasai semuanya? Sayaqulunallah, mereka akan mengatakan sayaqulunalillah. Semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa mengalahkan Allah? Tidak ada. Ada yang bisa selamat dari Allah? Tidak ada. Sehingga di dalam salah satu dzikir, la manja wala malja'a minka illa ilaika. Tidak ada yang menyelamatkan dan tidak ada tempat perlindungan dari engkau ya Allah kecuali kembali kepadamu. Karena Allah lah yang mendatangkan musibah dan dialah satu-satunya yang mampu mengangkat musibah tersebut. Allah lah yang memberi manfaat dan tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi kemanfaatan Allah tatkala Allah menginginkan diberikan kepada seorang hamba. Ini semua diyakini oleh manusia, baik yang muslim ataupun yang kafir. Bukti selanjutnya, Allah Ta'ala berfirman pula dalam surat Yunus ayat 31. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul may yarzukukum minas sama'i wal ard, katakanlah siapakah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi. Ammay yamliku sama wal absara, dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengurusi urusan kehidupan ini. Ditanya, siapa yang memberi rizki dari langit dan bumi, siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan, siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian. Bayi asalnya sebagai janin nutfah, percampuran antara sel sperma laki-laki dan ovum daripada wanita, kemudian Allah bentuk menjadi daging. Sekumpal darah berubah menjadi sekumpal daging, ditiupkan padanya ruh. Siapa yang menghidupkan? Allah Ta'ala. Dan siapakah yang mematikan, mengeluarkan kehidupan kemudian menjadi kematian? Pohon yang hidup menjadi mati, manusia yang hidup kemudian mati. Siapa yang melakukan semua? Maka mereka fasayakulunallah, maka niscaya mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Idan kalau begitu, fahumukiruna bidhadza kulli. Kalau begitu mereka kaum musyrikin, orang-orang kafir ataupun mukminin, semuanya meyakini tentang tauhid ar-rububiyah. Buktinya lihatlah. Mereka orang yang mungkin keyakinannya walaupun kadangkala naik dan turun. Inda syada'id, ketika terjepit, sudah dalam keadaan genting. Yukhlisuna du'a lillah, mereka akan memurnikan permintaannya hanya kepada Allah. Lihatlah orang yang sakit. Dia mengandalkan obat semahal apapun dibeli, mengandalkan dokter yang profesional sekalipun dikejar terus seterusnya, namun ternyata tidak sembuh-sembuh. Apa katanya? Ya sudahlah. tinggal pasrah saja kepada yang kuasa. Siapa yang kuasa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula dikala mereka terjepit dalam keadaan mungkin dicekam oleh segala bentuk ketakutan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan, dipanggil para wali. Tidak ada yang datang dan seterusnya. Apa yang terjadi? Ya sudahlah, tinggal saya. Menyerahkan diri saja saya kepada yang memberikan kehidupan. Siapa yang memberikan kehidupan? Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwasanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fitrah manusia menetapkan tauhid ar-rububiyah. Kenapa demikian? Li'annahum ya'lamun, karena mereka mengetahui. Annahu la yunji minasyada'idi illallah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan dari segala bentuk kesusahan kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa anna alihatahum wa asnamahum, dan bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka dan patung-patung mereka yang mereka ibadai, yang mereka mintai, perantara-perantara yang mereka gunakan untuk menyampaikan permohonan mereka, tidaklah mampu. Sudahlah. Kalau begitu sudah. Dengan bahasa lain, tinggal pasrah saya kepada yang maha menghidupkan. Bahasanya demikian. Gimpunlah pasrah mawon dumateng sing kuwaos. Pripun malih, usaha sudah dilakukan. Lah inilah barakallahu fikum. Inilah bukti hatinya menetapkan tauhid ar-rububiyah. La yakdirun. La amma alihatahum wa asnamahum la yakdiru ala inja'ihim minal mahalik. Karena mereka tahu, sadar ketika itu, sesembahan-sesembahan, perantara-perantara yang mereka jadikan sebagai wasitah kepada Allah, patung-patung yang mereka mintai, tidaklah mampu untuk menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Hanya Allah yang mampu untuk mengangkatnya. Qala ta'ala, Allah mensifatkan tentang orang-orang musyrikin di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-67. Wa idza massakumud-dur fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Apabila mereka tertimpa kemudaratan di lautan, naik kapal terhempas oleh badai dan gelombang, tsunami atau semacamnya, bagaimana dhalla man tad'una illa iyyah, hilanglah segala sesuatu yang mereka dahulu ibadai kecuali tinggallah mereka ingat hanya kepada Allah. Tidak ada syekh-syekh mereka, wali-wali mereka tidak akan mampu menolongnya. Tinggallah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Apa kata mereka? Ya sudah, tinggal kita pasrah saja kepada yang maha menghidupkan. Kita tinggal berserah diri saja kepada Allah. Itulah keyakinan mereka yang pasti. Falamma najjahum ilal barri a'rabtum. Falamma anjakum ilal barri a'rabtum. Namun tatkala kami selamatkan kalian sampai ke daratan, kalian berpaling dari Allah, kembali lagi berbuat syirik. Wa kanal insanu kafura. Itulah sifat manusia yang senang kufur terhadap nikmat Allah, cepat lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Walaupun mereka musyrik, namun masih ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan menetapkan Allah lah satu-satunya yang menyelamatkan. Itulah tauhid ar-rububiyah. Maka barakallahu fikum. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita telah mengetahui ternyata iblis, tokoh-tokoh kekufuran ataupun bahkan orang-orang musyrik, mereka juga meyakini tauhid ar-rububiyah macam tauhid dari tiga macam tauhid yang didakwakan oleh para rasul. Ternyata orang-orang kafir, orang-orang musyrik, bahkan iblis juga meyakini. Maka diterangkan oleh Syekh, Inna mu'taniqa hadan naw'i minat tauhid. Sesungguhnya orang yang telah meyakini tauhid ar-rububiyah ini, sekedar bisa meyakini Allah yang mencipta, memberi rizki, mengatur, menghidupkan dan mematikan. Sekedar keyakinan seperti itu betul tauhid. Namun yang seperti ini, la yudkhilu fil Islam, belumlah orang tersebut masuk kategori seorang muslim yang mengikuti dakwahnya para rasul. Kenapa? Jawabannya karena iblis saja meyakini. Yang kedua, orang kafir, tokoh-tokoh mereka juga meyakini. Musyrikin pun meyakini. Namun mereka tidaklah dimasukkan dalam kategori sebagai seorang muslim karena belum menjadikan Allah satu-satunya yang mereka ibadahi. Sehingga dari sini, mereka yang menyatakan saya ke kuburan para wali, saya mengambil tanah yang ada di pekuburan, pesarean, petilasan daripada para wali, ini sekedar sebagai lantaran. Sementara keyakinan kita Allah lah yang memberi rizki, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, inilah hakikat perbuatan syirik. Bukan mereka bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka belum mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah yang akan datang penjelasannya nanti. Nah, barakallahu fikum. Kita ulangi perkataan Syekh. Inna mu'taniqa hadzan naw' minat tauhid. Orang yang meyakini jenis tauhid ini, tauhid rububiyah, la yudkhilu fil Islam, tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam, wala yanju minan nar, dan mereka tidak selamat dari neraka. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah puncak. Puncak yang namanya ilmu filsafat, ilmu kalam. Menurut ahlul kalam, para filosofi, kalau kita sudah bisa meyakini, menanamkan dalam hati kita Allah lah yang menciptakan, Allah itu ada, Allah yang menciptakan, memberi rizki, berarti kita telah mencapai tentang hakul yakin. Di sisi mereka, pertama yang harus ditanamkan pada hati-hati kita adalah asyak wan nabar. Harus ragu dulu, apa ada atau tidak. Terus harus yang kedua, an nabar, kita perhatikan. Apa buktinya? Iya ya, hujan turun, tentu ada yang menggerakkan. Baru setelah itu muncul al-yakin, keyakinan. Setelah itu belum menjadi keyakinan yang pasti sampai dengan ainul yakin. Mereka melihat bukti-bukti. Oh iya benar. Kalau kita meminta ternyata dikabulkan dan seterusnya. Baru setelah itu hakul yakin munculnya nanti setelah mereka mati. Oleh karena itu, tingkat tauhid pada mereka yang paling tinggi sekedar tauhid ar-rububiyah. Padahal tanpa harus kita mencari-cari, harus kita barakallahu fikum, berimajinasi ataupun berhalusinasi dan seterusnya sebagaimana buku-buku filsafat mengajarkan, kita sudah dalam hati nurani kita meyakini Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberi rizki, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Oleh karena itu diterangkan oleh para ulama, al-imam Syafi'i dan yang lainnya, tidaklah seorang ahlul kalam, orang yang memperdalam ilmu kalam, termasuk daripadanya ilmu filsafat, melainkan mati dalam keadaan ragu. Apa di antara mereka? Yang menciptakan langit, Allah. Menciptakan bumi, Allah. Menciptakan diri kita, Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Siapa ya? Siapa? Ahlus sunnah ditanya seperti ini, fantahu, berhenti kau. Ini bisikan syaitan. Allah tidaklah ditanya, siapa yang menciptakan engkau ya Allah? Allah menyatakan dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al, wahum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia perbuat, namun mereka lah yang akan dimintai pertanggungjawaban ditanya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini, inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara buah kita mengenal tauhid ar-rububiyah. Barakallahu fikum. Maka keyakinan sekedar tauhid rububiyah, la yadkhulu fil Islam wa la yanju minan nar. Tidaklah memasukkan orangnya ke dalam Islam sehingga dia bertauhid al-uluhiyah. Dan tidak menyelamatkan dirinya dari neraka sehingga mereka bertauhid al-uluhiyah, bebas dari perbuatan syirik. Kenapa demikian? Fal kuffaru ala sabilil misal. Maka orang-orang kafir sebagai misal, aqarru bi tauhidir rububiyah, mereka meyakini tauhid ar-rububiyah. Walakin iqrarahum bidzalik, akan tetapi penetapan dan keyakinan mereka dengan tauhid ar-rububiyah, Allah yang menciptakan, memberi rizki dan menghidupkan serta mematikan dan mengatur, lam yudkhilhum fil Islam, tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Tadi dalam surat Yunus Allah kisahkan tentang mereka. Ditanya siapa yang memberikan rizki, siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan, siapa yang mengeluarkan kehidupan dan kematian, siapa yang mengatur segala urusan. Mereka menjawab Allah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka. Kenapa? Dalam rangka supaya mereka bertauhid al-uluhiyah. Lam yudhilum fil Islam. Wasammahumullahu musyrikin wa kuffara. Maka Allah tetap menamakan mereka musyrikin dan kufar, orang-orang kafir. Wa hakama lahum bil khuludi finnar, dan Allah menghukumi mereka kekal di dalam neraka. Ma annahum yuqirruna bi tauhidir rububiyah, bersamaan mereka menetapkan meyakini tauhid ar-rububiyah. Jadi belum dikatakan muslim hakiki sehingga dia bertauhid al-uluhiyah. Kita meyakini Allah yang memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Terus kenapa engkau meminta keselamatan, kesembuhan dan seterusnya kepada selain Allah? Meminta kepada batu, meminta kepada selain Allah, meminta kepada pohon, meminta kepada jimat dan seterusnya. Maka ini adalah kontradiksi dengan keyakinan yang ada di dalam hati. Kalau mereka mengatakan ini kan sekedar perantara, maka itulah hakikat perbuatan syirik. Karena Allah mengkisahkan tentang orang-orang musyrikin di dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua. Walladzina takhadu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang menjadikan penolong-penolong mereka selain Allah, yakni perantara-perantara tadi. Ketika mereka diseru kepada tauhid supaya menjadikan permintaannya hanya kepada Allah, meminta kesembuhannya hanya kepada Allah secara langsung, mereka menjawab, ma na'buduhum, kami ini tidak beribadah kepada mereka. Kami tidak beribadah kepada batu, pohon, kuburan, ataupun juga yang lainnya. Kami meyakini Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, dan seterusnya. Ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan supaya cepat kabul, mendekatkan permintaan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka inilah hakikat perbuatan syirik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu lihatlah kata Syekh. Wa min huna, maka dari sini yukhti'u ba'dul musannifin fil aqaid. Maka telah salah sebagian para penulis yang menyusun kitab-kitab dalam bagian akidah. Ala tariqi ahlil kalam, yang dia itu menyusunnya dengan metodologi ahlul kalam, ahli filsafat. Yang kita katakan tadi, ahlu filsafat, ahlul kalam, menetapkan tauhid bagi mereka sekedar tauhid ar-rububiyah. Nah, oh iya, kita sudah bisa meyakini hujan yang menurunkan Allah dan seterusnya. Hina yufassiruna tauhid, tatkala mereka menafsirkan tauhid bi annahul iqrar bi wujudillahi, yaitu bisa menetapkan Allah itu ada. Karena sebagian ahlul kalam yang mereka belum bisa menetapkan Allah itu ada, menuhankan akal mereka. Jadi segala sesuatu harus masuk akal. Kalau tidak masuk akal, kita tolak. Maka ini keliru. Kenapa? Karena akal kita adalah dimensinya terbatas. Dimensinya terbatas. Barakallahu fikum. Coba mampukah akal kita membayangkan kenapa fulan seperti ini, fulan seperti itu, padahal orang tuanya hitam kulitnya, kenapa anaknya putih? Nah, atau sebaliknya, orang tuanya normal, kenapa anaknya cacat? Orang tuanya cacat, kenapa anaknya normal? Dan seterusnya, bahkan sempurna. Akal kita tidak mampu. Nah, akal kita tidak mampu. Jadi jangan segala sesuatu dipaksakan, harus sesuai dengan akal. Nah, barakallahu fikum. Namun akal kita yang harus tunduk kepada dalil, barakallahu fikum. Maka mereka keliru ketika menafsirkan tauhid sekedar menafsirkan Allah itu ada, dan Allah lah yang memberi rizki dan menciptakan, sampai seterusnya. Maka yang seperti ini, barakallahu fikum, adalah kekeliruan. Fa innal kuffar, fa naqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, hadhihi laysatil aqidatul lati ba'asallahu bihan nabiyyin. Ini bukanlah akidah yang Allah mengutus para nabi untuk mendakwahkan akidah. Kenapa demikian? Fa innal kuffar, karena orang-orang kafir dan musyrikin, hatta iblis, sampai pun iblis, yukiruna bi tauhid ar-rububiyah. Mereka meyakini tauhid ar-rububiyah. Fakullun atau falkullu yukirru wa ya'tarifu bihadha an-naw' min at-tauhid, maka semuanya menetapkan dan meyakini tentang tauhid ar-rububiyah ini. Farusul, maka rusul alaihimus salatu wassalam, ma ja'at tutalibun nasa bi an yuqirru bi anna Allah huwal khaliq ar-raziqul muhyil mumit. Para rasul diutus oleh Allah bukanlah untuk mengajak manusia menetapkan sekedar meyakini Allah sang pencipta, pemberi rizki yang menghidupkan dan mematikan. Kenapa? Li anna hadza la yakfi wa la yughni min adzabillah. Karena keyakinan semacam ini tidaklah mencukupi dan tidak menyelamatkan seorang dari azab Allah. Tadi iblis meyakini, orang kafir meyakini, namun mereka tetap dihukumi kafir dan musyrik, kekal di neraka. Kapan mereka menjadi muslimin? Dikala mereka mau mentauhidkan Allah dengan tauhidul uluhiyah sebagai konsekuensi dari tauhid ar-rububiyah. Ini mungkin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang harus kita pahami. Dan bagaimanakah hakikat tauhidul uluhiyah? Maka kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang insyaallah biidznillah. Cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Sallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.